Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين جماعة sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang telah memberikan anugerah kepada kita berupa hati nurani. Dengannya manusia bisa berakal. Manusia bisa berpikir, manusia bisa menimbang mana yang baik, mana yang buruk. Manusia bisa membandingkan mana yang maslahat dan mana yang maslahatnya lebih besar. Manusia bisa memilih mana yang terbaik untuk dirinya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Dengan akal pula manusia bisa bertafakur, bisa bertadabbur, melihat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan bisa menciptakan seperti apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Allah telah mengingatkan kita tentang nikmat akal tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan untuk kalian as-sam'a pendengaran. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kalian al-absar penglihatan. Wal afidah, Allah juga yang telah memberikan kepada kalian hati, la'allakum tashkurun, agar kalian semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan bahwa kita bisa melihat, kita bisa memiliki mata yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya dengan mata ini seorang manusia bisa untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga akan bertambah keyakinannya, akan bertambah besar keyakinannya tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah yang telah memberikan kepada kita telinga sehingga kita bisa mendengar, untuk mendengarkan hidayah, untuk mendengarkan petunjuk berupa kalamullah dan sabda Rasul alaihi salatu wasalam. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita akal. Dialah Allah yang telah memberikan kepada kita hati. Akal kita di dalam hati adalah untuk berpikir dengan apa yang telah kita dengar, dengan apa yang telah kita saksikan dengan mata, sehingga kita bisa menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, yakni agar kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Dan akal inilah pula yang membedakan antara manusia dengan hewan. Allah berikan kepada manusia akal. Sebaliknya Allah tidak berikan kepada hewan akal. Sehingga manusia bisa berpikir dan hewan tidak bisa berpikir seperti berpikirnya manusia. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan manusia dengan syariat karena manusia punya akal. Dan Allah tidak berikan syariat kepada hewan karena mereka tidak berakal. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Islam juga telah memberikan perhatian yang begitu besar kepada masalah akal. Di antara ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, Islam melalui syariatnya telah mengharamkan, telah melarang segala sesuatu yang dapat merusak akal, yang bisa untuk menghilangkan akal manusia. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam melarang untuk umat Islam yang laki dan yang perempuan untuk mengonsumsi khamr dan yang sejenisnya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Segala sesuatu yang dapat menghilangkan kesadaran, yang dapat menghilangkan akal manusia adalah khamr. Segala sesuatu yang dapat memabukkan adalah khamr. Wa kullu khamrin haram. Dan semua khamr hukumnya haram. Mau itu bentuknya cair, mau itu bentuknya padat, mau itu bentuknya bubuk, mau itu bentuknya suntikan ataupun yang lain sebagainya. Ketika benda itu dapat merusak akal, dapat memabukkan, maka Islam mengharamkan. Di antara perhatian Islam terhadap akal, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, adalah Islam datang kepada umat manusia untuk menjaga lima perkara primer. Islam datang untuk menjaga lima perkara penting. Yang pertama, Islam datang untuk menjaga akidah manusia. Islam datang untuk menjaga agama manusia. Yang kedua, Islam datang untuk menjaga darah manusia. Yang ketiga, Islam datang untuk menjaga harta manusia. Yang keempat, Islam datang untuk menjaga kehormatan manusia. Dan yang kelima, Islam datang untuk menjaga akal manusia. Sehingga akal merupakan sebuah prioritas di dalam Islam. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian, perkara yang ketiga yang menunjukkan tentang besarnya perhatian Islam terhadap akal adalah Allah menjadikan akal ini sebab hamba mendapatkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam berbagai macam ibadah, salah satu syarat sahnya adalah al-aqlu, berakal. Misal ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ketika orang mau sholat, yang sholatnya sah itu adalah orang yang berakal. Ketika ada orang yang sholat, ternyata dia adalah orang yang gila, yang tidak sehat akalnya, yang tidak waras akalnya, walaupun sholatnya sama dengan yang waras, dari mulai pertama hingga terakhir, namun karena dia sebenarnya tidak waras, maka sholatnya tidak sah. Orang yang berpuasa juga demikian. Tidak akan sah sholatnya atau puasanya seseorang kecuali orang itu adalah orang yang berakal. Ya. Nabi SAW menyatakan, rufi'al qalam an thalath. Rufi'al qalam an thalath. Pena itu, kata Nabi SAW, diangkat dari tiga jenis orang. Ya. Ada tiga jenis orang yang tidak terbebani dengan syariat. Ada tiga orang yang tidak dikenakan dengan perintah Allah dan juga larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa'anil majnuni hatta yafiq. Dan orang gila itu tidak dibebani syariat, hatta yafiq au hatta yabro, sampai dia sembuh daripada kegilaannya, sampai dia terbebas dari ketidak warasannya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam banyak ayat pula Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menggunakan akal. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berpikir. Contoh ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa huwa alladhi yuhyi wa yumit wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala taqilun. Wa huwa alladhi yuhyi wa yumit, dan dialah Allah yang menghidupkan dan dialah Allah yang mematikan. Wa lahu ikhtilaful laili wan nahar, dan di tangan Allah lah pergantian siang dan malam. Afala taqilun, apakah kalian tidak berpikir? Juga dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayatnya dengan afala taqilun, afala tatafakkarun, afala yafqahun. Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak berpikir? Perintah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia untuk menggunakan akal yang telah dianugerahkan pada mereka. Sebaliknya Allah mencela orang-orang yang telah diberikan oleh Allah akal, namun mereka tidak menggunakan akal mereka. Akal mereka tidak membawa mereka kepada ketundukan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Akal mereka tidak menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ya Allah mengatakan walaqad dzara'na li jahannam, dan sungguh telah kami persiapkan untuk neraka jahannam katsiran minal jinni wal ins, banyak dari kalangan manusia dan jin. Allah telah persiapkan yang nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Siapakah mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, mereka punya akal, mereka punya pikiran, tapi mereka tidak menggunakannya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi mereka tidak melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, mereka bisa mendengar, tapi mereka tidak mau mendengarkan kalamullah, tidak mau mendengarkan petunjuk Allah Azza wa Jal. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka adalah seperti binatang, binatang ternak. Bahkan mereka lebih jelek lagi, lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun. Merekalah orang-orang yang lalai. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita tahu betapa besar yang perhatian Islam terhadap akal, di mana akal adalah anugerah dari Allah yang wajib untuk dimanfaatkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, setelah kita tahu bahwasanya Allah memuliakan manusia dengan akal, namun kita pun juga perlu sadar, kita perlu ingat bahwa akal itu terdapat pada jasmani manusia. Akal itu terdapat pada tubuh manusia. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia pasti ada kelemahannya. Sesuatu yang terkait dengan manusia pasti ada kekurangannya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan akal. Allah yang menciptakan akal untuk manusia. Allah yang memberikan kekuatan akal untuk berpikir untuk manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala juga memberikan batasan kemampuan akal manusia. Akal manusia tidak akan bisa untuk menjangkau semua ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua perkara bisa untuk diketahui oleh hamba. Tidak semua syariat Allah, baik itu yang berupa perintah ataupun larangan, bisa diketahui hikmahnya oleh manusia, karena memang manusia akalnya itu lemah dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ilmu manusia, akal manusia akan dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna? Anak yang masih seusia SD dengan anak yang sudah kuliah tidak bisa dibandingkan kemampuannya dan keilmuannya. Sama-sama manusia. Tidak bisa dibandingkan orang yang masih awam, yang masih barakallahu fikum pemula di dalam belajar ilmu agama dibandingkan dengan mujtahid setingkat Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain. Tidak bisa, padahal sama-sama manusia. Lalu bagaimana ketika seorang membandingkan dan memaksakan akalnya dia bisa menjangkau semua ilmu Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak mungkin. Banyak perkara yang manusia tidak mungkin untuk menjangkau. Akal manusia tidak akan sampai ke sana. Perkara yang gaib, manusia tidak bisa. Manusia tidak bisa melihat bagaimana bentuknya ruh. Manusia sekarang tidak bisa memikirkan, menggambarkan, menghayalkan bagaimana surga yang telah Allah ciptakan dan bagaimana neraka yang Allah ciptakan. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّحِ. Ya Muhammad, manusia mereka bertanya kepadamu tentang ruh. قُلِ الرُّحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Katakanlah bahwa perkara arwah, perkara ruh itu adalah urusannya Allah azza wa jalla, bukan urusan manusia. وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ illa qalila, dan tidaklah kalian diberi ilmu oleh Allah kecuali sedikit. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Surga, neraka pun juga tidak bisa dibayangkan saat ini. Enggak bisa yang bisa menggambarkan kenikmatan surga saat ini. La ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Tidak ada yang pernah melihat surga. Manusia tidak ada yang pernah melihat surga. Wala udhunun sami'at. Tidak ada telinga yang pernah mendengar tentang surga secara terperinci dan mendetail. Wala khatara ala qalbi bashar. Dan tidak bisa untuk dibayangkan dengan hati. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kemudian sekarang manusia menggunakan akal mereka? Kita perlu sadar, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, akal kita adalah akal yang terbatas. Maka ketika kita berhadapan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, akal yang telah Allah berikan harus tunduk dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Akal, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah untuk menambah keimanan, bukan untuk memodifikasi syariat. Apakah dulu para sahabat mereka tidak punya akal sehingga mereka tidak memodifikasi syariat Rasul alaihi salatu wasallam? Tidak. Bahkan mereka orang-orang yang cerdas. Tapi akal mereka tunduk kepada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana mulia, oh, ada orang yang mengatasnamakan modernisasi Islam, Islam yang moderat, kemudian mengatakan dan memperbolehkan berbagai macam hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengatakan ketidakkakuan, kemudian menghalalkan yang mana namanya alat musik sebagai salah satu sarana dalam berdakwah. Apakah dulu di zaman Nabi SAW tidak ada alat musik? Apakah dulu Nabi dan para sahabat tidak bisa menggunakan alat musik? Kalau memang itu adalah boleh dan bagian daripada agama, dulu Rasul SAW dan sahabatnya adalah orang yang paling semangat dalam beragama. Atas nama modernisasi Islam, ya, memperbolehkan safar perempuan tanpa mahram. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa lailah au kama qala sallallahu wasallam. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk safar, untuk menempuh perjalanan safar selama satu hari dan satu malam. Yang mengatakan Rasul SAW, dan Islam inilah agama universal, agama yang cocok untuk semua kalangan dari zaman dahulu sampai sekarang sampai yang akan datang, bagi semua manusia yang hidup di seluruh penjuru dunia. Islam ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan manusia, yang paling tahu dengan seluk-beluk manusia, yang paling tahu dengan kebaikan manusia. Justru kalau kita mau berpikir dengan menggunakan akal, Akal itu yang menciptakan manusia, dan syariat itu yang membuat akal manusia, yang membuat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syariat untuk manusia yang membuat juga Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkinkah Allah menciptakan dua hal yang saling bertentangan? Mungkinkah manusia memberikan akal kepada manusia itu bertentangan dengan syariat yang Allah turunkan kepada umat manusia? Kalau Allah tidak. Sehingga para ulama mereka mengatakan, Syaikhul Islam mengatakan, al-aqlus sahih la yu'aridu an-naqlus sharih. Akal yang waras, akal yang sehat, itu tidak akan mungkin bertentangan, tidak mungkin akan bertolak belakang, tidak mungkin akan kontradiksi dengan an-naqlus sharih, dengan dalil yang jelas. Kalau kita mau menimbang akal, timbang dengan syariat. Apakah akal kita yang sesuai dengan syariat? Kalau akal kita sesuai dengan syariat, berarti akal kita masih sehat. Namun kalau akal kita, barakallahu fikum, banyak bertabrakan dengan syariat, bukan syariat yang salah, tapi akal kita yang perlu untuk dibenarkan. Akal kita yang perlu untuk diwaraskan. Akal kita yang perlu untuk diluruskan dan diperbaiki. Ini khalifah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan jangan membebani akal manusia di luar batas kemampuannya. Dan itu adalah kezaliman. Zalim. Seorang majikan menyuruh pembantunya untuk mengerjakan sesuatu yang dia tidak bisa, tidak mampu. Demikian juga manusia. Akal manusia terbatas. Jangan dibebani dengan sesuatu yang manusia tidak akan mungkin bisa untuk melakukan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga akal-akal kita menjadi akal-akal yang sehat. Semoga dengan akal yang Allah berikan kepada kita akan menambah keimanan, keyakinan, dan bertambah tunduk dan pasrahnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwal alimul hakim. Dialah Allah yang maha mengetahui, dan dialah Allah yang maha bijaksana. Dia adalah yang maha mengetahui, sementara kita tidak mengetahui. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimina wa muslimat. الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.